Kungsi aya kolot nyarita cenah lamun budak dileletik di paraman ku nafkah jarah geus kedena kalakuan asa keri jarah ya contohna Nyimas Kongli bapana pengusaha deket jeung penguasa sukses lantaran ngahalalkeun sagala cara Nyimas Kongli imung nama mingkocap benar bagong dikana langganan nana sobat dalit bisnis salakina Nyimas Kongli timorojol hirup ngenah tenyaho rasana susah umurna saumur pisan ejeng orde baru Nyimas Kongli awas rasa kedem putah ngapoe hoya hoya hirup sakala dicoba Nyimas Kongli di diskotik ku ngapeti lamun teapoknya ibing kan lebihan teling Nyimas Kongli sanajan jaramah paung tapi dijamin parawan can katoel toel aja Nyimas Kongli tong wakal lelaki cager mebadot bau oke ningali moal nafsu Nyimas Kongli terjauh di paribasa teng manuk teng anak merah kukuncungan rasana susah umurna saumur pisan ejeng orde bau Nyimas Kongli awak nesan gede buta ngapoe poya poya hirup segala dicoba Nyimas Kongli gadis kotik ku ngapeting lamun ke apoknya ipi keleluihan beri Nyimas Kongli sana janjara mahbau tapi dijamin perawan jantan.